Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Sebelum terlupakan, yang perlu diingat juga, dhanna itu kadang bermakna yakin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqa rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dhanna bermakna yakin. Yang kedua, ro'a juga kadang bermakna ru'yah manamiyah. Ru'yah manamiyah ini mimpi. Ro'a fil manam. Yang ketiga, adimtu. Adimtu kadang bermakna arfu. Kalau adimtu dengan arfu, maka menasabkan satu maf'ul. Alim itu bermakna araf itu. Qala, alim itu tansibu maf'ulain. Taqulu alim itu amran syahisan. Alim itu fil fa'il. Alima fil madi mabni ala sukun. Litisari bidami rafa' mutahrik. Wawain sibu umpulain. Waluhuma mubtada wa thani khabar. Hatta damir mabdiyun latam fi mahal rafi' fa'il. Amran mafuluhal awal mansubun biha. Walam nasbihi fatah zahira fi akhirihi. Sahisan mafuluhal thani mansubun biha. Walaupun nasbihi fathatun zahirah fi akhirih. Jadi kalau alim itu bermakna araf itu hanya satu maf'ul. Qala wajadtu. Qala Allah Ta'ala lawajadullaha tawwabar rahimah. Ya, mereka pasti akan mendapatkan Allah, mendapati Allah Subhanahu wa taala itu tawwabur rahima. Maha pemberi taubat dan maha penyayang. Wajada ta'ti bimana wajadtuhu ala halin mayyanatin. Ya, aku dapati dia dalam keadaan tertentu. Wa ta'ti bimana laqituhu. Ya, aku menjumpainya. Fatakulu talabtu dirhama alladhi da'a li fawajadtuhu. Jadi menemukannya, mendapatinya. Fatakulu talabtu dirhama alladhi da'a li fawajadtuhu madfunan. Aku mencari dirham yang hilang milikku dan aku dapati dia dalam keadaan terkubur. Alula bimana laqituhu, ya aku menjumpai mendapatinya. Lam tansib illa mafutan wahidan. Kalau bermana aku menemukannya, menjumpainya, maksudnya menemukannya, maka hanya menasabkan satu maf'ul. Amma hadihi, adapun yang kedua ini bermakna mendapatinya, mendapatkannya. Mendapatinya dalam keadaan terkubur. Mendapatinya terkubur Watan sibu ada pada sahabat mempodain liana bermakna wajatuhu ala hadatin ma'ayyana. Kesimpulannya kata beliau, wajada kabar menalakia menemukan, ya, mendapati atau menemukannya dia menasabkan satu maf'ul. Tapi kalau bermakna mendapatkannya dalam satu keadaan tertentu, maka menasabkan dua maf'ul. Juga wajada bermakna, wajad bermakna marah atau sedih. Ya, wajad akan bermakna marah. Wajad akan bermakna mendapati, menemukan, akan bermakna marah atau sedih. Qala lawajadullaha tawwabar rahima, ai mereka akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala fi halin min ahwalam, keadaan tawwab, ya, Maha pemberi taubat, rahiman. Wa tati bi makna wajada, tati wa wajada bi makna hazina tadi. Wajad taqulu da'at ba'iruhu fawajada 'alaiha, yakni hazin 'alaiha. Seperti ini maka dia membutuhkan huruf untuk muta'addi kepada yang lain. Seperti ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau ucapan Umar Abu Bakar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Umar bin Khattab menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar diam, tidak menjawab, karena tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut Hafsah di hadapannya. Setelah dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar pun ia menyebutkan alasannya. Dan di antara ucapan beliau adalah, "Wa anni araftu annaka wajadta 'alayya," artinya di sini bermakna marah. "Ya, aku tahu engkau marah kepadaku karena aku tidak menjawab, diam ketika ditawari oleh Umar bin Khattab." Dan kata beliau, "Tidaklah aku diam kecuali karena aku mendengar Rasulullah SAW menyebut namanya di sisiku." Wajada bermakna marah atau sedih, marah. Seperti itu maka dia lazim dan muta'addi dengan huruf alayya. Wajadta 'alayya di sini wajada 'alayha. Qala hasanan, al'an wajada yumkin an ta'biru anha bi hadha mithalil mursalata. Ya, bagus ini kata beliau, sekarang kita bisa dapati wajada itu mungkin diungkapkan dengan tiga contoh. Taqulu da'at ba'iruhu fawajada 'alaiha, hilang ontanya, maka dia pun hilanglah sedih karena kehilangan ontanya. Da'at ba'iruhu fawajadaha, ya, hilang ontanya, fawajada, maka dia pun menemukannya, mendapatinya, menemukannya. Ini laqiha. Kalau seperti ini bermakna laqiha, menasabkan satu maf'ul. Kalau bermakna hazina, sedih, tidak muta'addi, muta'addinya dengan huruf. Kalau bermakna laqiya, hanya satu maf'ul. Da'at ba'iruhu wajada 'alaiha gubaran, hilang ontanya, kemudian dia menemukannya, mendapatinya, ya, dalam keadaan berdebu, di atasnya berdebu. Ini namanya menasabkan dua maf'ul, bermakna tadi apa, wajadtuhu ala halatin mu'ayyanah, yang mendapatinya dalam keadaan tertentu. Di sini mendapatinya dalam keadaan ya, berdebu, dipenuhi debu. Kalau seperti ini bermana mendapat dalam keadaan tertentu tansibu mafudain, masukkan dua mafud waladhi bayyinu lana, dan yang menjelaskan kepada kita ahada al-ma'ani salasah, satu di antara tiga mana tadi wasiyak. Ini yang sudah sering kita ingat, yang kita pelajari bahwasanya bahasa Arab itu satu kata dalam bahasa Arab bisa berbeda-beda maknanya bihasab siyaq wal idafat. Iya, sesuai dengan konteks kalimat dan idafah yang ada. Iya, satu kata berbeda maknanya karena perbedaan siyaq, konteks kalimat dan idafat. Itu bahasa Arab. Bukan majaz, tetapi karena memang perubahan perbedaan siyaq dan idafat. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, qala Allahu ta'ala, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Sekarang berikutnya adalah ittakhadha fi'lun madhin mabniun al-fathi. Allah, lafadzal Allah, ismul karim, fa'ilun marfu' bidhamma zahirah. Ittakhadha dalam ayat ini tansibu maf'ulain, termasuk akhwatanna. Dia menasabkan dua maf'ul. Al-awwal mubtada wa tsani khabar. Ibrahim ittakhadha Allahu Ibrahima. Ibrahim ism maf'uluhu al-awwal mansubun biha. Walad nasbihi al-fathah zahirah. Khalilan wattakhadha Allah Ibrahim khalilan, khalilan maf'ul tsani, maf'ul kedua. Mansubun biha. Walad nasbihi fathah zahirah fi akhirih. Nah, kemudian ja'ala hasanan ja'altu dari ja'ala. Ja'altu khashaba baban. Nasabat mafulaini. Di sini ja'ala menasabkan dua maf'ul. Li'anni sayyartu al-khashaba baban. Karena aku merubah kayu menjadi pintu. Ja'altuhu, yakni aku jadikan, aku robah khasyab, kayu, baban menjadi pintu. Qala Allah Ta'ala, wa ja'alna al-layla libasa, wa ja'alna al-nahara ma'asha. Ini bermakna sayyara. Allah jadikan layl sebagai libas, dan jadikan nahar sebagai ma'asha. Ja'altu fi'lu fa'il. Ja'ala fi'lun madhin mabni al-sukun litisalihi bidam rafi' mutaharrik. Wa ta pada ja'altu dhamir mutakallim mabni dham fi mahalli rafi' fa'il. Al-khashaba ja'altu al-khashaba, khashaba maf'ulhu al-awwal. Mansubun biha, maf'ul yang pertama, mansub dengan ja'altu. Wa dhamir nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Baban maf'uluha tsani. Ya, maf'ul yang kedua mansubun biha. Ya, walad nasbihi fathatun zahirah fi akhirihi. Ini jahatu. Kemudian terakhir adalah sami'tu. Tapi yang sami'tu ini nanti ada khilaf. Apakah sami'tu termasuk yang menasabkan dua maf'ul atau cuma satu maf'ul? Nanti kita baca insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.